habis badanku di mama rindu, namun membiarkan ingatanku luput dari mengenangmu. Itu sama sekali takkan ku lakukan. Habis apa lagi yang harus ku hadapi untuk memiliki jiwa sepertimu kasih. Dalam seribu tak bisa ku temu, sejuta hanya satu. Mimpikan aku kali ini. Bukan semudahnya ku berkata cinta jika hati tak tersentuh. Bukan semudahnya melepaskan dunia jika jiwa mencipta tembok kepalsuan. Aduhai kasih, aduhai, sambutlah sambut tanganku. Tak ingin hidup dalam kekosongan. Aduhai kasih, aduhai, sambutlah sambut cintaku. Ingin terlepas tak kesampaian. Bukan semudahnya ku berkata cinta jika hati tak tersentuh. Bukan semudahnya melepaskan dunia jika jiwa mencipta tembok kepalsuan. Aduhai kasih, aduhai, sambutlah sambut tanganku. Tak ingin terlepas dalam kekosongan. Aduhai kasih, aduhai, sambutlah sambut cintaku. Tak ingin terlepas tak kesampaian. Sambutlah sambut tanganku, tak ingin terlepas dalam kekosongan. Aduhai kasih, aduhai, sambutlah sambut cintaku. Tak ingin terlepas tak kesampaian. Tak ingin terlepas. Sampai